Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid li Fadilati Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih pada bab Al-Khawf minasyirik, takut dari syirik, yaitu bab yang menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk merasa takut jangan sampai terjerumus di dalam perbuatan syirik. Setelah sebelumnya beliau menjelaskan kepada kita tentang kewajiban tauhid serta keutamaannya, maka perlu dijelaskan lawan daripada tauhid, yaitu perbuatan syirik yang sangat berbahaya sekali. Iya. Setiap mukmin mesti menyadari bahwa kesyirikan sangat berbahaya. Oleh karena itu dalam kehidupannya dia senantiasa waspada, berhati-hati jangan sampai terjerumus dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan kemarin bahwa orang yang mengerti tauhid sudah paham betapa pentingnya tauhid sebagai kewajiban setiap hamba dan keutamanya yang besar, dan juga memahami bahaya kesyirikan, maka dia kemudian akan bersemangat di dalam mempelajari tauhid dan mengenal bentuk-bentuk kesyirikan, juga semangat di dalam mengamalkan serta memperjuangkannya. Iya, ini manfaat yang akan kita dapatkan insyaallah taala apabila kita semakin memahami betapa bahayanya kesyirikan dan pentingnya tauhid. Baik. Kita akan masuk pada dalil yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam matan Kitab Tauhid. Qala rahimahullah wa fil hadithi, dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala riya. Yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka beliau ditanya, yakni ditanya, ya Rasulullah, apa syirik kecil tersebut? Maka beliau bersabda, ar-riya, yang dimaksud dengan syirik kecil itu adalah riya, yaitu seorang yang mempertontonkan ibadahnya agar dipuji oleh orang. Tapi inilah hadis yang ketiga, dalil yang ketiga di dalam bab al-khawf minasyirik. Hadis ini diriwayatkan al-imamu Ahmad atau Berani dan yang lainnya dengan diringkas oleh Al-Syekh. Adapun lafaz hadis lebih lengkap adalah dari sahabat yang mulia Mahmud bin Labid bin Uqbah bin Rafi. Beliau adalah Abu Nu'aim Al-Ansari Al-Ausi meninggal pada tahun 97 Hijriah. Ia meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Maka para sahabat bertanya, "Apa syirik kecil itu ya Rasulullah?" Qala riya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syirik kecil itu adalah riya. Kemudian beliau bersabda dalam lanjutan hadis, yaqulullahu azza wa jalla lahum yawmal qiyamah idza jaza an-nasa bi a'malihim. Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat, tatkala Allah telah membalas manusia atas amalan-amalan yang mereka kerjakan. Apa kata Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya hal tajiduna indahum jaza. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, pergilah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian tampakkan atau kalian perlihatkan amalan-amalan kalian ketika di dunia, dan lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan. Baik, ini lanjutan hadisnya. Jadi Allah berikan hukuman kepada mereka berupa kehinaan, bahwa amalan-amalan mereka tidak mendapatkan apa-apa, dan Allah perintahkan mereka untuk meminta kepada orang-orang yang dulu mereka tampakkan amalan mereka kepadanya, dan tentunya mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Iya, jadi merugilah mereka. Baik, nah, hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masuk dalam syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala wa fil hadis, ucapan muallif wa fil hadis, dan dalam hadis, ay al hadis alladhi rawahu al-imamu Ahmad wa Tabrani wa ibn Abi Dunya wal Baihaqi. Maksudnya adalah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tabrani, Ibn Abi Dunya dan Baihaqi. Akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku takuti menimpa kalian, ay ashaddu khawfan akhafuhu alaikum. Maksudnya adalah yang paling besar ketakutanku atau kekhawatiranku atas kalian, ya, atas sesuatu yang menimpa kalian. Baik, dan ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ar-riya, ar-riya itu artinya adalah idharul ibadah liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmadunahu alaiha. Menampakkan ibadah dengan maksud agar manusia dapat melihatnya sehingga mereka memujinya karena telah melakukan ibadah tersebut. Itu arti riya. Iya, seorang menampakkan ibadahnya agar orang melihatnya, lalu kemudian dia mendapatkan pujian. Dan dikatakan para ulama, ini ala sabili tamthil, ini hanya, ya, diperdengarkan. Maka ini juga sama, ini juga sama. Iya. Al-makna al-ijmali lil hadis, makna global hadis ini, qala likamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bi ummatihi, karena kesempurnaan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kasihannya beliau kepada umatnya, wa nusihi lahum, dan sempurna nasihat beliau kepada mereka. Bihaitsu lam yatruk khairan illa dallahum alaih. Maka tidaklah beliau meninggalkan satu kebaikan kecuali beliau telah menunjukkan kebaikan itu kepada umatnya. Wala syarran illa hadzarahum minhu. Dan tidak pula kejelekan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kejelekan itu atau mengingatkan umatnya dari kejelekan tersebut. Baik. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki kasih sayang yang besar terhadap umatnya. Dan inilah yang Allah sifatkan dalam Al-Quran, qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri-diri kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma anittum, sangat berat baginya penderitaan kalian. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan keimanan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap kaum mukminin beliau lembut lagi penyayang. Subhanallah, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu merupakan sifat dasar beliau dan juga sifat yang Allah perintahkan kepadanya untuk dimiliki. Inilah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Berat baginya penderitaan umatnya. Sangat menginginkan keimanan umatnya. Dan lembut serta penyayang. Iya. Di sisi lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai beliau bersikap keras lagi kasar terhadap umatnya, yang mana itu akan menjadi sebab mereka lari darinya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Maka dengan rahmat dari Allah engkau berlemah lembut kepada mereka. Subhanallah, kelembutan yang ada pada diri seorang hamba itu dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka jangan hilangkan rahmat yang ada dalam diri kita. Lalu kata Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Andaikan engkau bersikap kasar lagi keras hati, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Ini subhanallah, peringatan Allah kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau memiliki sifat kelemah lembutan dari rahmat Allah. Dan apabila beliau bersikap keras kasar kepada umatnya, niscaya mereka akan lari meninggalkan beliau. Peringatan dari Allah. Padahal kita tahu bersama, beliau adalah seorang nabi dan rasul, diangkat langsung oleh Allah, diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, dan dibekali dengan berbagai macam mukjizat. Berbagai macam kelebihan ada pada beliau untuk mendukung tugasnya sebagai seorang nabi. Tetapi kalau hilang satu sifat ini, maka mereka lari meninggalkan beliau. Sifat apa itu? Al-lin, kelembutan. Iya. Dan muncul satu sifat, yaitu kekasaran dan keras hatinya terhadap mereka. Maka kata Allah, lam faddu min hawlik, niscaya mereka benar-benar akan lari dari sekelilingmu. Padahal beliau seorang rasul. Apalagi kita tentunya. Ya. Kita bukan nabi, bukan pula rasul. Ilmu yang ada pada kita sedikit, tidak ada bekal mukjizat kalau kita bersikap keras, lagi kasar, tentunya dakwah yang mulia ini tidak akan sampai kepada saudara-saudara kita. Dan lebih daripada itu, mereka akan lari dari dakwah yang mulia ini, dan mereka akan membenci Ahlus Sunnah atau bahkan membenci Islam. Siapa penyebabnya? Penyebabnya adalah kita tentunya. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada para sahabatnya, "Innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin." Sesungguhnya kalian itu diutus untuk bersikap lemah lembut, bukan untuk mempersulit. Kalian itu diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat tatkala mereka marah, ya, dan hampir disikapi, dikasih tindakan terhadap siapa? Terhadap orang Badui yang melakukan kemungkaran besar. Apa kemungkarannya? Masjid, rumah Allah yang dimuliakan kaum muslimin, dilecehkan sama orang Badui ini, ya, dikencingi sama dia. Bukan sekedar dia masuk pakai sepatu sehingga mengotori masjid, tidak. Dikencingi sama dia. Ini rumah ibadah, rumah yang dimuliakan. Iya. Rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar saja sahabat kemudian marah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sahabat sudah mau ambil tindakan terhadap orang Badui tersebut, maka beliau bersabda bahwa kalian diutus untuk memberikan kemudahan, bukan mempersulit. Karena orang Badui ini bodoh. Ya, dia belum mengerti hukum-hukum. Tidak pantas dikerasi. Baik. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'az bin Jabal tatkala diutus ke negeri Yaman, ya, dan sahabatnya Abu Musa al-Asy'ari. Kata beliau, "Yassira wa la tu'assira, wa bashshira wa la tunaffira." Hendaklah kalian mempermudah, jangan mempersulit. Dan hendaklah kalian memberikan kabar gembira, jangan membuat orang lari. Ini pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk bersikap baik kepada umat ini dan menunjukkan kepada mereka kebaikan serta mengingatkan dari kejelekan. Baik. Maka hadis yang mulia ini dikatakan oleh Syekh menunjukkan apa? Kasih sayang yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Demikian pula pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, apa yang merupakan bukti kasih sayang seseorang terhadap saudaranya? Apa buktinya? Bukti yang terbesar adalah dia memberikan nasihat. Iya. Bukan malah dibiarkan. Melihat saudaranya melakukan kemaksiatan, apalagi kesyirikan dan kekufuran atau kebid'ahan, lalu dia biarkan dengan alasan menjaga ukhuwah. Iya. Ini justru terbalik. Kalau kita cinta, kita sayang dengan saudara kita, maka kita tidak membiarkan mereka melakukan maksiat, melakukan bid'ah, melakukan syirik. Tetapi kita nasihati mereka, dan tentunya nasihat dengan baik, bukan malah membuat mereka lari. Baik. Jadi subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang sangat baik kepada kita. Beliau tidak memberikan, tidak membiarkan satu bentuk kemungkaran, tetapi beliau juga mengingatkan dengan cara yang baik. Iya. Ini teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, orang yang mengingatkan kemungkaran dengan cara yang tidak hikmah, dengan cara yang keras, itu salah. Di sisi lain, membiarkan kemungkaran juga salah. Iya. Itu bukan hikmah kalau kita membiarkan kemungkaran. Tetapi hendaklah kita berikan nasihat kita tegur saudara kita dengan penuh kelembutan, dengan hikmat. Iya. Walaupun tidak dinafikan, benar iya, terkadang diperlukan sikap keras. Tetapi itu bukan asalnya. Itu hanya dalam kondisi tertentu, kondisinya darurat. Iya. Dan terlihat ada maslahatnya. Kalau yang terlihat mudaratnya lebih besar, maka itu tidak digunakan. Dan yang menjadi asal di dalam dakwah itu adalah kelembutan. Iya. Adalah kelembutan. Baik, nanti insyaallah taala akan datang bab penjelasan tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tingkatan manusia dalam dakwah dan ilmu yang diperlukan dalam dakwah pada babnya insyaallah taala. Mungkin pada bab keempat atau kelima. Baik. Jadi inilah yang menjadi bukti kasih sayang kita kepada saudara kita. Berikan nasihat. Berikan peringatan. Iya. Dari berbagai macam kemungkaran. Baik. Qala rahimahu hafizahullah, wa minasyarril ladzi hadzara minhu adz-dzuhur bi madharil ibadah liqasdi tahsili sana'in nas. Dan di antara kejelekan yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nampak dengan penampilan ibadah, ya, menampakkan ibadah maksudnya dengan tujuan menghasilkan pujian manusia. Ini di antara kejelekan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita. Menampakkan ibadah dengan maksud untuk mendapatkan pujian manusia, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari maksud yang tidak baik tersebut. Baik. Li'annahu syirkun fil ibadah. Beliau peringatkan hal itu karena ia adalah syirik di dalam ibadah. Jadi itu termasuk kategori syirik. Wa huwa in kana syirkan asghar fa khatruhu 'adzim. Dan riya itu meskipun syirik kecil namun bahayanya sangat besar. Li'annahu yuhbitul 'amala alladhi qaranahu. Sebab riya tersebut menghapus amalan yang menyertainya. Riya tersebut dapat menghapus amalan yang menyertainya. Inilah bahaya riya. Iya, inilah bahaya riya. Riya itu adalah syirik kecil dan dapat menghapus amalan yang menyertainya. Baik, ini dua hal yang beliau jelaskan kepada kita bahwa riya itu sangat berbahaya. Pertama, dia adalah syirik kecil. Yang kedua, dia dapat menghapus amalan. Akan tetapi perlu dipahami di sini, riya itu bisa saja menjadi syirik besar. Iya. Sebab yang dimaksud dengan syirik kecil di sini, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala, adalah yasirur riya. Riya yang sedikit. Artinya apa? Katsirur riya, riya yang banyak itu bisa masuk pada syirik besar. Iya. Dan kalau sudah masuk pada syirik besar, maka dia akan menghapus seluruh amalan yang menyertainya. Baik. Ada satu faedah penting yang banyak dijelaskan para ulama tentang bagaimana riya menghapuskan amalan. Ini ada beberapa rincian perlu diperhatikan dan mungkin dicatat supaya tidak lupa, karena ada perincian-perincian. Ulama menjelaskan riya itu terbagi dua. Ada riya yang merupakan syirik besar dan ada riya yang merupakan syirik kecil. Apa itu riya syirik besar? Itu disebut para ulama riya umahdid, riya yang murni, atau bisa juga dikatakan kathirur riya. Riyanya itu banyak, enggak sedikit. Baik. Ini adalah syirik besar. Dan yang namanya syirik besar menghapuskan amalan. Inilah riya kaum munafikin yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, maka mereka berdiri malas-malasan. Yura'una an-nasa, mereka mempertontonkan amalan mereka kepada manusia. Yura'un, mereka riya. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Artinya riaknya banyak. Sedikit sekali mengingat Allahnya, sedikit riaknya banyak. Iya. Yang banyak itu sudah syirik besar, apalagi yang murni riya. Murni riya semata-mata enggak ada niatnya karena Allah. Jadi ibadahnya untuk dipertontonkan kepada manusia agar dia dapat pujian. Ini bukan lagi syirik kecil. Ini syirik besar. Baik. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua adalah riya yang merupakan syirik kecil. Apa itu? Seperti apa bentuknya? Bentuknya adalah asal ibadahnya, ya, asal ibadahnya adalah karena Allah. Asal ibadahnya adalah karena Allah, tetapi tercampur riya. Nah, ini yang syirik kecil. Dia niat karena Allah. Dia niat karena Allah. Tetapi ada juga niat tersisip padanya, yaitu sekalian ingin dipuji orang, ya, agar dia mulia, agar dia terhormat, agar dia punya kedudukan baik. Maka ini syirik kecil. Dan syirik kecil ini juga terbagi dua. Bagian yang pertama, apabila riaknya itu dari awal ibadahnya. Apabila riaknya itu dari awal ibadahnya, maka amalannya tertolak. Hukumnya adalah amalannya tertolak. Bagian yang kedua, apabila riaknya ini baru muncul di pertengahan ibadah. Baru muncul di pertengahan ibadah. Maka ini terbagi menjadi dua keadaan. Baik. Keadaan yang pertama, apabila dia berjuang melepaskan diri dari riya ini, dia tolak. Dan ini yang harus dilakukan. Iya, dia berjuang. Maka ibadahnya tidak ada masalah. Ibadahnya diterima. Dan ini termasuk dalam firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut dengan kedudukan Rabb-nya dan menahan dirinya dari hawa nafsu, maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Iya. Jadi orang yang terserang riya tatkala dia beribadah dan dia berjuang melepaskan diri, dia luruskan kembali niatnya, maka dia adalah orang yang takut kepada Allah dan menahan diri dari hawa nafsu, surga adalah tempat kembalinya insyaallah taala. Baik, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ayastarsil, dia biarkan riya tersebut. Iya, dia biarkan riya tersebut. Maka kalau dia biarkan riya tersebut, bagaimana nasib amalannya? Ini pun terbagi dua. Ya, seperti saya katakan tadi, pembagiannya ini banyak. Ini pun terbagi dua. Bagian yang pertama, apabila amalannya itu terhubung dari awal sampai akhir, tidak bisa terpisahkan, maka riaknya yang masuk di pertengahan ibadah ataupun di akhir membuat seluruh ibadahnya terhapus, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Contohnya, ibadah yang terhubung awalnya dan akhirnya adalah salat. Andaikan seorang salat, kemudian dia misalkan batal wudunya, dia buang angin sebelum salam, maka dia harus berwudu lagi dan dia lanjut atau dia mengulang sholatnya dari awal, bukan hanya bagian salam itu saja yang dia ulangi. Iya. Demikian pula riya, itu mencakup sholatnya dari awal sampai akhir, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalannya tertolak. Baik. Juga puasa. Iya. Kalau seorang batal puasa jam 5 sore misalkan, sudah mau maghrib, maka dia harus mengqada puasa itu dari fajar sampai maghrib, bukan lanjut jam 5 sore sampai maghrib aja kan. Ini ibadahnya terhubung awal dan akhirnya. Baik. Bentuk yang kedua, ibadah yang terpisah awal dan akhirnya. Maka bagian yang dia ikhlas padanya diterima, dan bagian yang dia riya padanya ditolak. Contohnya membaca Al-Quran. Kalau dia membaca Al-Quran 100 ayat, 50 ayat yang pertama dia ikhlas. Setelah masuk 50 ayat yang kedua, muncul riya padanya. Ya, mungkin dia merasakan ada yang mendengarkan bacaannya. Ya, mulai dia membagus-baguskan, mulai dia sambil menangis sedikit, ya, pura-pura terisak. Baik. Seperti itu. Maka 50 ayat yang berikutnya yang dia riya padanya itu tidak diterima. Demikian pula sedekah. Andaikan seorang bersedekah misalkan 100 juta untuk pembangunan masjid misalkan. Iya. Dia ikhlas karena Allah. Kemudian tatkala dia menyadari ada yang misalkan memuji dia, dia ingin dipuji, dia tambah lagi 100 juta. Ya, yang 100 juta berikutnya adalah riya. Maka yang pertama ikhlas, dia mendapatkan pahala, yang keduanya dia tidak mendapatkan apa-apa. Baik. Inilah perincian terhapusnya amalan yang menyertai riya tersebut. Baik. Qala, kita lanjutkan. Walamma kanatin nufus majbulatan ala mahabbatir ri'asah wal manzilah fi qulubil khalqi. Dan tatkala jiwa-jiwa manusia tercipta dalam keadaan mencintai kepemimpinan dan kedudukan di hati makhluk, illa man sallama Allah, kecuali orang yang Allah selamatkan. Ini umumnya manusia, ya, cinta kepemimpinan dan senang mendapatkan kedudukan yang terhormat. Iya. Dan dikatakan para ulama bahwa akhir dari sesuatu yang keluar dari hati orang-orang saleh adalah cinta kepemimpinan. Iya. Ini penyakit terakhir yang keluar dari hati orang-orang saleh adalah cinta kepemimpinan. Waliyadu billah. Maka kata Syekh, kecuali yang Allah selamatkan dari cinta kepemimpinan dan cinta kedudukan di hati para hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam golongan orang-orang yang Allah selamatkan. Baik. Maka kana hadza akhwaf ma yukhafu 'ala salihin. Oleh karena itu, riya ini adalah yang paling ditakutkan dari seluruh yang ditakutkan atas orang-orang saleh. Liquwati da'i ilaihi, disebabkan kuatnya hal yang mendorong ke sana. Ya. Kuatnya pendorong untuk riya itu besar sekali. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir meskipun orang-orang saleh. Bi khilafi da'i ila syirkil akbar. Berbeda dengan yang mendorong kepada syirik besar. Fa innahu imma ma'dumun fi qulubil mu'minin al-kamilin. Sesungguhnya yang mendorong kepada syirik besar adalah bisa jadi hilang atau tidak ada sama sekali di hati orang-orang mukmin yang sempurna, wa imma dha'if, ataupun lemah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu mengkhawatirkan para sahabat itu terjatuh pada syirik besar. Yang lebih beliau khawatirkan terjatuh pada syirik kecil dari sisi ini, ya, dari sisi ini. Iya. Kalau sahabat, mereka sudah kuat imannya, mereka memiliki ilmu yang tinggi, jadi kemungkinan terjatuh pada syirik besar kecil sekali atau bahkan tidak ada. Namun kemungkinan untuk jatuh pada syirik kecil masih besar. Kalau begitu, kita yang imannya lemah dan ilmunya kurang harus takut kepada dua-duanya, syirik besar maupun syirik kecil, sebab potensi kepada keduanya itu besar sekali pada diri kita karena lemahnya iman dan lemahnya ilmu. Iya, ini yang dijelaskan para ulama tatkala mensyarah hadis ini. Iya, ini beliau takutkan kepada sahabat syirik kecil. Adapun kita, bukan syirik kecil aja yang harus paling kita takutkan, syirik besar juga. Iya, sebab sangat jauh kondisi iman kita dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Iya. Dan lebih daripada itu, syirik kecil posisinya itu sangat tersamar. Iya. Oleh karena itu, riya ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dia ada dalam hati manusia, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada manusia yang bisa mengatakan orang itu ikhlas karena Allah atau orang ini riya, enggak bisa. Kita enggak tahu apa yang ada dalam hatinya. Iya. Jadi sangat tersamar sekali. Makanya disebutkan dalam riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Mundzir dari Hudzaifah Ibnu Yaman dari Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Asy-syirku akhfa min dabibin namal." Syirik itu lebih tersembunyi daripada rayapan seekor semut. Ini gambaran beliau terhadap riya. Makanya riya itu dikatakan juga asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, wa hal syirku illa ma ubida min dunillah au ma du'iya ma Allah?" Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, bukankah syirik itu adalah ibadah kepada selain Allah atau berdoa bersama Allah, yakni kepada selain Allah bersama dengan penyembahannya kepada Allah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala sakilatka ummuka." Ya, sungguh kecewa ibumu wahai Abu Bakar. "Asyirku fikum akhfa min dabibin namal." Sesungguhnya syirik di tengah-tengah kalian lebih tersembunyi dari rayapan seekor semut. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa kepada para sahabat agar dapat terhindar dari syirik ini, yaitu, "Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam." Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari menyekutukanmu yang tidak aku ketahui. Baik, ada, dan doa ini ada terdapat dalam kitab Hisnul Muslim. Ya, ini di sisi yang lain, bahaya syirik kecil tersembunyi. Ya. Kemudian kita masuk pada bagian berikutnya. Qala rahimahullah, munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini dengan bab pembahasan. Anna fihi al khawfa min asyirkil asghar, bahwasannya di dalam hadis ini terdapat ketakutan dari syirik kecil, yakni wajib untuk takut dari syirik kecil. Kama anna fil ayatain qablahu al khawfa min asyirkil akbar, sebagaimana pada dua ayat sebelumnya terdapat kewajiban takut dari syirik besar. Wal babu syamilun linnau'ain, dan bab ini mencakup dua macam kesyirikan tersebut, syirik besar maupun syirik kecil, harus kita benar-benar khawatir jangan sampai terjerumus padanya. Baik, kita masuk pada bagian akhir dari penjelasan Asy-Syaikh. Qala ma yustafadu minal hadis. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Al-awwal syiddatul khauf minal wuqu'i fi syirkil asghar. Besarnya rasa takut. Jangan sampai terjerumus di dalam syirik kecil. Ini yang mesti ada dalam hati setiap mukmin. Harus takut, harus khawatir. Jangan pandang remeh. Iya. Terhadap syirik kecil, apalagi syirik besar. Wa dzalika min wajhain. Dan itu dilihat dari dua sisi. Al-awwal, sisi yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi takhawufan syadida. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat takut jangan sampai umatnya, yakni para sahabat, terjerumus dalam syirik kecil ini dengan ketakutan yang dahsyat, ketakutan yang besar. Iya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir. Kalau begitu, kita juga mesti takut dan mesti khawatir. Asani yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi fi salihin al-kamilin. Faman dunahum min babi aula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan syirik ini tertimpa kepada siapa? Orang-orang saleh yang sempurna imannya. Para sahabat. Orang-orang saleh yang sempurna iman dan ilmunya. Dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjerumus dalam syirik kecil ini, yaitu riya. Maka kita yang derajatnya lebih rendah daripada mereka tentu lebih pantas untuk khawatir, untuk takut jangan sampai terjerumus dalam syirik kecil ini. Apa buktinya kita takut? Apa buktinya kita khawatir? Kewaspadaan, kehati-hatian, dan selalu menjaga niat kita, hati kita. Selalu kita luruskan ibadah kita hanya kepada Allah dan hanya karenanya. Sebelum kita mulai beribadah, sepanjang kita beribadah, dan setelah kita beribadah, bahkan sepanjang hidup kita, kita berhati-hati, kita luruskan senantiasa niat kita. Kapan dia mulai bengkok, luruskan kembali. Ini bukti kalau kita takut dan khawatir jangan sampai terjerumus di dalam kesyirikan ini. Baik. Asani, pelajaran yang kedua, syiddatu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Betapa besarnya rasa kasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umatnya, atau kasih sayang beliau. Wa hirsihi ala hidayatihim wa nusihi lahum. Dan semangat beliau untuk menunjukkan hidayah kepada mereka dan menasihati mereka. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Betapa besarnya rasa cinta kasih dan semangat beliau di dalam mendakwahi umatnya. Ini mesti kita tiru. Iya. Dan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ba'athallahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah Allah mengutus setiap nabi kecuali hak atasnya untuk mengajarkan kepada umatnya kebaikan yang dia ketahui dan mengingatkan mereka keburukan yang dia ketahui. Ini sudah sifat para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kapan mengetahui kebaikan, mereka ajarkan. Kapan mengetahui kejelekan, mereka ingatkan. Dan ini sekali lagi adalah tanda cinta yang sejati, tanda persaudaraan yang hakiki. Inilah hakikat ukhuwah Islamiyah, saling menasihatkan dalam kebaikan dan ketakwaan serta kesabaran. Iya. Pelajaran yang ketiga, yang terakhir, anna syirka yang qasimu ila akbar wa asghar. Bahwasannya syirik terbagi menjadi dua bentuk, besar dan kecil. Iya. Syirik terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Apa definisi syirik besar? Fal akbar huwa ayyusawwiya ghairallahi billahi fima huwa min khasaisillah. Syirik besar itu adalah seorang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Itu definisi syirik besar. Menyamakan selain Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Wal asghar, adapun syirik kecil, huwa ma ata fin nususi annahu syirkun, adalah sesuatu yang disebutkan di dalam nas-nas, yaitu teks-teks syariat Al-Quran atau As-Sunnah, bahwasannya ia adalah syirik. Walam yasil ila haddil akbar, namun tidak sampai pada batasan syirik besar. Iya. Jadi kalau kita dapatkan di dalam Al-Quran atau Sunnah penyebutan kata syirik, namun setelah diteliti seluruh dalil bahwa ternyata dia bukan syirik besar, berarti itu syirik kecil. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau menyekutukan Allah. Iya. Maka dijelaskan para ulama, bersumpah dengan nama selain Allah disebut syirik. Disebut pula kekufuran. Tetapi dalil-dalil menunjukkan dia tidak termasuk syirik besar. Maka berarti yang dimaksud di situ adalah syirik kecil. Iya. Ini definisi syirik kecil. Dinamakan syirik di dalam Al-Quran atau Sunnah, namun tidak sampai pada derajat syirik besar. Baik. Ada definisi yang lain. Definisi yang kedua tentang syirik kecil, dikatakan para ulama, syirik kecil itu adalah kullu dzari'atin ila syirkil akbar, semua yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Maka itu masuk dalam kategori syirik kecil, dan ini definisi yang lebih umum. Ya, lebih mencakup. Baik. Wal farqu bainahuma, adapun perbedaan antara keduanya, antara syirik besar dan syirik kecil, Syekh menyebutkan ada tiga. Yang pertama, alif, annal akbar yuhbitu jami'al a'mal, bahwasannya syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Na'udzubillah, siapa yang melakukan syirik besar terhapus seluruh amalnya. Dalilnya banyak sekali ya, di antaranya dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapus amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diperingatkan kepada para nabi sebelumnya. Terhapus seluruh amalan. Wal asghar yuhbitul amal alladhi qaranahu. Adapun syirik kecil hanya menghapus amalan yang menyertainya. Iya. Bagaimana dengan riya? Dia menghapus seluruh amalan atau menghapus amalan yang menyertainya saja? Ada yang tahu jawabannya? Katanya amalan yang menyertainya saja. Ada jawaban lain? Hah? Tiga perkara. Lah. Ada jawaban lain? Pertanyaannya apa, Pak? Baik. Riya itu menghapuskan seluruh amalan atau amalan yang menyertainya saja? Gimana? Amalan yang menyertainya saja. Gimana, Pak? Sepakat? Sepakat semua? Ijma ulama? Gimana, Bu Sulaiman? Nah, kurang perhatian tadi. Ngopi dulu, ngopi. Baik. Tergantung riaknya. Ya. Riaknya kan bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Baik. Kalau syirik besar, ya. Kalau syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Kalau syirik kecil hanya menghapuskan amalan yang menyertainya. Iya. Nah, itu baru kemudian dirinci. Amalan yang menyertainya apa dihapus semua atau hapus sebagian? Nah, itu lain lagi. Baik. Makanya Nabi bilang tadi harus catat supaya enggak lupa. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, ba annal akbar yukhallidu sahibahu finnar. Adapun syirik besar mengekalkan pelakunya di neraka, waliyadu billah. Ya. Ini bahaya syirik besar. Sebagaimana firman Allah, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu annar wa ma lidzalimin min ansar. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Wal asghar la yujibul khuluda finnar. Adapun syirik kecil tidak mengharuskan kekalnya pelakunya di dalam neraka. Ini bedanya. Baik. Perbedaan yang ketiga, jin, annal akbar yankulu anil millah. Bahwasannya syirik besar menyebabkan seseorang itu keluar dari agama, yakni murtad, keluar dari Islam. Wal asghar la yankulu anil millah. Adapun syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Iya, masih tetap muslim. Baik. Ada perbedaan yang keempat, namun dikhilafkan para ulama. Kalau yang tiga ini disepakati, yang keempat dikhilafkan. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ada yang ingat? Ingat gak? Perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Nah. Baik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini dalilnya. Yang mendasari perbedaan. Gimana Pak Renus? Hah? Perbedaannya apa? Antara syirik besar dan syirik kecil berdasarkan ayat tersebut. Syirik besar tidak diampuni. Syirik kecil diampuni kalau Allah berkehendak. Iya. Itu pendapat sebagian ulama. Iya. Syirik besar tidak diampuni, adapun syirik kecil diampuni apabila Allah berkehendak. Iya. Namun sebagian ulama yang lain berpendapat sama saja. Sama saja syirik besar, syirik kecil juga tidak akan diampuni. Dan nampaknya Syekh Shalih Al-Fauzan termasuk yang berpendapat demikian. Makanya beliau enggak sebutkan perbedaan yang keempat ini. Bahwa syirik besar dia tidak diampuni, syirik kecil mungkin diampuni. Beliau termasuk berpendapat, kalau kita lihat beliau tidak masukkan perbedaan yang keempat ini, nampaknya beliau berpendapat syirik kecil juga tidak akan diampuni. Iya. Apabila seorang mati sebelum dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah menyatakan dalam ayat tersebut, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya. Disebutkan dalam bentuk umum. Allah tidak mengatakan syirik kecil atau syirik besar, tapi Allah mengatakan syirik saja, sehingga mencakup syirik besar maupun syirik kecil. Iya. Dan dari makna bahasa dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ayyushraka bihi fi ta'wili masdar. Ayyushraka bihi itu fi takdiri masdar. Takdirnya adalah masdar isyrakan bihi dalam bentuk nakirah fi siyak an-nafi dalam bentuk nakirah dalam konteks penafikan fatufidul umum, maka maknanya bersifat umum. Itu penjelasan dari sisi bahasanya. Baik. Jadi intinya dikhilafkan para ulama, dan tentunya ini menambah rasa takut kita jangan sampai terjerumus dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah kita sudah selesai dari penjelasan hadis ini. Semoga ada manfaatnya, wabillahi taufik. Baik. Pertanyaannya, kita sholat membaca kunut mengikuti imam membaca kunut sholat subuh, menghindari fitnah. Iya. Berarti ingin dilihat orang. Baik. Tadi kita jelaskan penjelasan para ulama. Yang dimaksud dengan riya adalah ingin dilihat orang untuk kemudian apa? Mendapatkan pujian. Iya. Artinya, kalau orang yang ingin dilihat orang bukan karena ingin mendapatkan pujian, itu bisa jadi tidak dilarang. Iya. Contohnya apa namanya, mengkhawatirkan terjadinya fitnah, itu bagus. Itu bagus. Mengkhawatirkan terjadinya kemudaratan yang lebih besar, itu bagus. Iya. Demikian pula misalkan seorang sengaja meniatkan agar ibadahnya dilihat oleh orang, tetapi bukan maksudnya agar mereka memuji dia. Maksudnya apa? Untuk memberikan pengajaran. Ya. Itu juga bagus. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah sholat di atas mimbar. Setelah itu beliau bersabda, fa'altu hadza lita'tammu bihi wa lita'lamu salati. Aku melakukan hal ini agar kalian dapat bermakmum kepadaku dan kalian mengetahui sholatku. Jadi sengaja Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar agak tinggi supaya orang bisa lihat beliau. Maksudnya apa? Untuk pengajaran. Untuk pengajaran. Iya. Jadi seperti itu boleh. Seperti itu tidak apa-apa, insyaallah taala. Bagus malah. Baik. Demikian pula tatkala kita dipuji namun kita tidak menginginkan pujian itu. Ya. Tatkala kita dipuji namun bukan maksud kita menginginkan pujian itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang hal tersebut, bahwasannya beliau mengatakan, tilka ajilu busyrul mu'min. Itu adalah kabar gembira yang dipercepat bagi seorang mukmin. Tatkala dia beramal, dia tidak menginginkan pujian. Pada akhirnya dia dipuji manusia karena bagusnya amalan yang dia kerjakan. Maka itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kabar gembira yang dipercepat bagi seorang mukmin. Iya. Karena dia bukan menginginkan itu, bukan. Hanya dia dipuji saja. Baik. Bagaimana mendeteksi penyakit riya? Ya. Belum ada alatnya ya. Mendeteksi penyakit ini. Baik. Belum ada sensornya. Mendeteksi penyakit riya ini adalah dengan memperhatikan tujuan atau maksud seseorang itu beribadah. Memperhatikan niatnya. Apa itu niat? Niat itu adalah al-qasdu, bermaksud. Itu maknanya niat. Juga bermakna al-iradah, berkeinginan. Jadi orang yang berkeinginan dan bermaksud melakukan sesuatu, dia sudah berniat. Gak perlu dia ucapkan. Ya. Maka kalau seorang dapati niatnya itu, keinginannya itu, maksudnya itu untuk mencari keridhaan manusia atau pujian mereka, maka itulah riya. Itulah riya. Iya. Itu saja. Baik. Adapun pengaruh-pengaruhnya, nah itu mungkin banyak. Misalkan tatkala dia mendapatkan pujian itu, dia lebih semangat. Tatkala dia tidak dipuji, kehilangan semangatnya. Iya, ini hanya pengaruh saja. Baik. Yang paling penting adalah dia mengontrol niatnya. Masihkah dia bermaksud karena Allah atau tidak? Wallahu a'lam. Tadi dikatakan bersumpah dengan nama Allah adalah dosa besar. Bagaimana dengan sumpah-sumpah seperti yang sahabat radhiyallahu anhum ucapkan demi bapak ibuku? Itu bukan sumpah ya. Itu yang biasa disebutkan para sahabat. Itu bukan sumpah. Demi bapak dan ibuku itu bukan sumpah. Itu biasa ucapan yang biasa digunakan orang Arab untuk menguatkan ucapan mereka. Apa hukum memakai sepatu atau sandal yang tinggi? Iya. Ini bagi wanita mungkin ya. Iya. Ini hukumnya tidak boleh. Sebagaimana yang difatwakan para ulama kita. Iya. Dan di dalamnya terkandung banyak kemungkaran. Di antaranya adalah tabarruj. Ya. Termasuk bentuk tabarruj. Demikian pula termasuk bentuk kedustaan. Iya. Ini jelas dusta ya. Orangnya pendek jadi tinggi. Baik. Menipu. Iya. Dan itu termasuk kebiasaan Bani Israel. Termasuk kebiasaan Bani Israel. Demikian pula ini juga dapat memberikan kemudaratan dari sisi kesehatan. Iya. Ini kurang bagus. Apalagi di belakang tinggi, di depan pendek. Iya. Ini kurang bagus bagi kesehatan kakinya. Ya, belum lagi kesleo kalau berjalan. Baik. Apa itu, Pak? Oh, larinya ke otak katanya. Baik. Ada fatwa Syekh bin Bas rahimahullahu taala dan Lajnah Daimah melarang hal tersebut. Baik. Apakah benar diperbolehkan berbohong demi kebaikan? Yaitu agar tidak berselisih, berbohong untuk mendamaikan, atau harus mengatakan sebenarnya dalam arti kata lain? Iya. Berbohong untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, ini termasuk yang dibolehkan di dalam syariat. Jika menampakkan pakaian baru dan mengharapkan dipuji karena bajunya bagus, apakah termasuk riya? Ini bukan bagian dari ibadah. Ya. Bukan bagian dari ibadah. Baik. Tidak ada masalah. Hanya saja orang yang ingin bajunya bagus kemudian dia merendahkan orang lain, maka ini jatuh pada kesombongan. Ya. Adapun dia dipuji, senang dipuji dalam masalah duniawi, maka itu bukan termasuk kategori riya. Riya yang dibahas di sini adalah dalam ibadah. Di dalam ibadah. Baik. apakah misal di pertengahan ibadah terkena riya lalu langsung mengucapkan istighfar, apakah sudah termasuk riya atau terkena dosa? Ini kita sudah jelaskan tadi, kalau dia istighfar dan dia meluruskan kembali niatnya, maka ini tidak apa-apa, ya, seperti yang kita jelaskan tadi, dia luruskan kembali niatnya. Sebab memang kenyataannya hampir tidak ada yang selamat dari riya ini. Maka siapa yang terkena penyakit riya ini, dia segera istighfar, memohon ampun kepada Allah dan meluruskan kembali niatnya. Maka jika seperti ini keadaannya, dia termasuk dalam firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut dengan kedudukan Rabb-nya dan dia menahan dirinya dari hawa nafsu. Riya itu kan hawa nafsu. Dan bisa dikatakan hawa nafsu yang bodoh. Iya. Sebab kalau orang menginginkan materi, ya, menginginkan dunia, itu apa namanya? Yang dia inginkan adalah sesuatu yang apa? Bukan lumrah. Sesuatu yang bersifat ada bentuknya, ya, dan dia ada keuntungan. Baik. Adapun riya, apa untungnya? Apa untungnya riya? Cuma sekedar ujian manusia. Dia tidak dapatkan kekayaan, dia tidak dapatkan harta. Kalau harta, dia jelas tambah kaya. Kalau riya, tidak menambah kekayaannya dia. Iya. Jadi riya ini hawa nafsu. Maka orang yang berusaha menjauhkan diri dari dia, termasuk dalam firman Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan dirinya dari hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembalinya. Baik. Tadi disampaikan dosa syirik dengan makna umum berarti hampir bisa dilakukan. Dosa-dosa syirik boleh jadi tidak diampuni Allah, karena boleh jadi yang dikategorikan dengan syirik kecil bisa terjatuh pada syirik besar, karena Allah yang lebih tahu hakikat perbuatan seseorang. Apa maksudnya pertanyaannya ini? Hah? Apanya? Dosa syirik dengan makna umum berarti hampir bisa dikatakan dosa-dosa syirik boleh jadi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi yang dikategorikan dengan syirik kecil bisa terjatuh pada syirik besar, karena Allah yang lebih tahu hakikat perbuatan seseorang. Bagaimana? Baik. Yang kita katakan tadi adalah dosa syirik besar maupun kecil, pendapat sebagian ulama itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seorang mati sebelum bertaubat. Adapun kalau dia taubat, maka insyaallah taala dosa-dosanya akan diampuni. Ini satu. Yang kedua, setiap syirik kecil mengantarkan pada syirik besar. Sebab dia adalah pintu untuk masuk ke dalam syirik besar. Iya. Contohnya riya yang kita bahas ini. Riya itu yang termasuk dalam kategori syirik kecil adalah yasirur riya. Riya yang sedikit. Kalau dia menjadi kasirur riya, riya yang banyak, ya, maka dia menjadi syirik besar. Dan tidaklah sampai kepada banyak kecuali lewati sedikit dulu. Berarti dia akan mengantarkan kepada syirik besar. Ya. Atau bahkan sampai riyanya itu betul-betul murni, semata-mata dia beribadah itu untuk riya, waliyadzubillah. Iya. Jadi itu maksudnya. Orang yang melakukan syirik kecil sangat berpotensi untuk jatuh pada syirik besar. Iya. Walaupun kita enggak bisa memastikan dia pasti melakukan syirik besar tidak. Tetapi dia sudah membuka pintu untuk masuk kepada syirik besar. Makanya kata para ulama, syirik kecil itu adalah kullu dari'atin ila syirkil akbar. Setiap sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Baik. Saya tambahkan satu faedah. sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana agna syuraka an syirk, aku yang paling tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Maka barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang ia menyekutukan aku dalam amalan tersebut dengan selain aku, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya tersebut. Ini diantara hadis yang menjelaskan kepada kita amalan orang yang melakukan riya atau syirik kecil ataupun juga syirik besar, maka menyebabkan amalannya terhapus. Iya. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amalan-amalan manusia tergantung niatnya. Dan seseorang itu hanyalah dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Iya, maka siapa yang niat karena Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala dan kebaikan yang berlimpah. Sebaliknya, jika seseorang dalam amalannya itu ada riaknya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, malah dia mendapatkan dosa. Baik. Kesimpulannya, hadis ini menunjukkan bahwa riya adalah dosa yang sangat besar. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Jadi jangan dipahami syirik kecil di sini adalah karena dosanya kecil, tidak. Maksudnya syirik kecil apabila dibandingkan dengan syirik besar. Hadis ini menunjukkan bahwa riya adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan jangan sampai umatnya tertimpa syirik ini. Baik. Walhamdulillah. Ini yang bisa kita jelaskan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.